Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Azza man qail. Wa idza ulqu minha makanan dayyqan muqarranin da'u hunalika subura. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sahabat inspiratif rahimakumullah, sampai kita di ayat 13 surah Al-Furqan yang telah kami bacakan tadi. Semoga dari hari ke hari gerakan cinta Al-Quran, gerakan mendengar, gerakan membaca, gerakan menghafal, gerakan memahami dan gerakan mengamalkan Al-Quran semakin menguatkan tekad kita bahwa ternyata Al-Quran mengajak kita pada satu alam yang luar biasa. Satu alam yang mungkin kita tidak bisa menghitung dalam ribuan tahun atau ratusan ribu tahun ke depan, yaitu berbicara tentang as-sa'ah. Bal kazzabu bis-sa'ah, itu di ayat 11 sebelumnya. Orang kafir sendiri, ya, mereka mengingkari sa'ah kiamat itu. Tapi Al-Quran membawa kita pada satu masa yang kita tidak bisa memperhitungkan sebenarnya masa itu, yaitu as-sa'ah. Dan di ayat ke-13 ini Allah berfirman dengan artinya, wa idza ulqu minha, apabila mereka dilemparkan ke tempat makanan dayyikon yang sempit di neraka, muqarranina da'u hunalika subura, dengan dibelenggu mereka di sana berteriak mengharapkan kebinasaan. Ini adalah sebuah kisah yang akan terjadi ribuan tahun, ratusan ribu tahun lagi ke depan, dan kita tidak pernah mengetahuinya. Cuman Al-Quran sudah menghantarkan persis di depan mata kita saat ini. Diharapkan apa? Allah berfirman dalam surah At-Taubah, surah ke-9 ayat 83, "Falyadhaku qalilan walyabku katsiran jazaan bima kanu yaksibun." Dan hendaklah kita saat ini falyadhaku qalil, tertawa itu sedikit. Kenapa? Ya karena kenyataannya bahwa ya neraka saat ini sudah menanti orang-orang yang kafir dan kufur. Walia buku kasiran, apa yang kita tangisin? Ya pertaubatan kita yang telah kita sampaikan pada pertemuan sebelumnya. Semoga pintu kembali, pintu tobat dan pintu kesadaran kita sebagai hamba Allah yang hanya hidup tidak lebih dari 100 tahun lah, bilang seperti itu. Sementara insya Allah di akhirat dijanjikan Allah khamsina alfasana, satu harinya aja 50 ribu tahun lamanya. Falyadhu qalila walabiku kasira, dan hendaklah kita menangis terus terhadap dosa-dosa kita. Demikian kiranya Rasulullah SAW ditanya oleh Aisyah Ummul Mukminin mengatakan, wahai Rasulullah, bukankah surga sudah dijamin terhadapmu? Kenapa begitu rajin bahkan sampai kaki Rasulullah itu membengkak? Karena Rasulullah mengatakan, apakah saya tidak ingin menjadi orang-orang atau hamba min ibadiyah syakur, hamba-hamba yang bersyukur. Bahkan Rasulullah mengatakan 24 jam pun dalam seluruh hidupnya beribadah kepada Allah tidak akan mampu membayar keselamatan dari neraka dan mendapatkan kesejahteraan di surga. Insyaallah di studio ada Ustadz Zainal Arifin dan Ustadz Perdana yang akan menambahkan wawasan kita di ayat 13 ini. Ya, terima kasih Ustaz Fadli. Para pendengar rahimakumullah, dalam beberapa hari ini kita berhadapan dengan keterangan dan informasi dari Allah Subhanahu wa taala tentang bagaimana suasana di dalam neraka, bagaimana suasana api neraka yang begitu sangat menakutkan dan begitu menghancurkan. Dan pada hari ini di ayat ke-13 ini kita kembali diinformasikan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang satu kondisi di dalam neraka yang begitu sangat tentunya tidak nyaman untuk kita rasakan, dan na'udzubillah, mudah-mudahan jangan sampai kita rasakan. Iza ulqu minha, ketika mereka itu dilemparkan ke dalamnya. Ya, tentu saja ya, ini adalah cara kasar dan ini adalah bentuk lain daripada azab Allah Subhanahu wa taala yang Ia berikan kepada orang-orang yang hidupnya itu tidak mau tunduk dan taat kepadanya. Tidak akan ada orang yang mau masuk neraka dalam keadaan redha, ya. Bahkan ayat Al-Qur'an sendiri menggambarkan kullama aradu an yakhruju minha uidu fiha, ketika mereka berusaha lari dari situ, ya, kembali mereka dimasukkan. Siapa yang mau dibakar oleh api, tidak akan ada yang mau. Siapa yang bisa datang dengan melenggak-lenggok ke dalam neraka ketika dia melihat begitu dahsyatnya, ya apinya saja menyumbur-nyumbur begitu sangat dahsyat, konon lagi kalau ketika dia melihat ada sebagian orang-orang yang sudah dibakar di dalamnya, tidak akan ada. Jadi Al-Quran membahasakan ulqu minha, dilemparkan ke dalamnya dalam cara yang begitu sangat kasar, cara yang tidak lagi dalam bentuk penghormatan, ya. Ini semakin menyadarkan kepada kita bahwa sebenarnya hakikat daripada kehormatan dan kemuliaan di dalam hidup yang harus kita perjuangkan adalah sesuai dengan apa yang di kehormatan yang diarahkan dan dibimbingkan oleh Allah dan juga Rasulnya kepada kita semua. Jadi tidak ada yang namanya kehormatan dan kemuliaan kalau ternyata yang kita lakukan di dalam kehidupan ini adalah menimbulkan kemurkaan Allah. Tidak ada kemuliaan bagi seorang anak manusia kalau ternyata dia tidak mau melaksanakan apa yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Walaupun dia punya harta, walaupun dia punya jabatan, kaya, begitu sangat kaya, mobil 3 bahkan 5, ya rumah di mana-mana, rumah kos bertebaran di Kota Medan ini, ya. Ya. Kemudian punya jabatan yang begitu sangat strategis, ya. Katakanlah misalnya sebagai pemimpin nomor 1 di Sumatera Utara atau sekretaris daerah atau siapapun, ya. Tapi kalau ternyata tidak mau salat, tapi kalau ternyata dia tidak mau berzakat, tidak mau melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah, itu bukanlah suatu kemuliaan, sikap yang akan memuliakan dirinya. Karena kelak nanti, tidak hanya di dunia, terutama sekali di akhirat, ya Allah Subhanahu wa taala sudah membahasakan ulqu minha, dilempar dengan kasar, ya tidak dihormati, dihina sehabis-habisnya, ya. Ketika mereka itu dibawa ke dalam neraka jahanam wirda, dalam keadaan begitu kehausan, sehingga ketika masuk ke dalam neraka yang pertama sekali akan mereka lakukan adalah mana minuman, ya. Kemarin Allah menggambarkan la yazukuna fiha bardaw wala syaraba illa hamima wa ghassaka, na'udzubillah min zalik. Dalam kondisi yang sangat kehausan, ya, tidak akan merasakan namanya adem ayem di dalam neraka. Yang ada hanyalah air panas dan juga nanah, dan itulah yang akan menjadi konsumsi mungkin saja kita, ya, mungkin saja keluarga kita, kalau ternyata di dalam kehidupan ini ternyata kita banyak melakukan tindakan-tindakan yang hanya untuk nafsu kita sendiri. Jadi hati-hati hidup di dunia ini, ketika kita berusaha untuk mendapatkan kehormatan dan kemuliaan, itu semua akan bisa kita dapatkan kalau ternyata kita melakukannya sesuai dengan tuntunan Allah Subhanahu wa taala dan juga Rasulnya. Saya kira itu. Terima kasih Ustaz Fadli dan Ustaz Perdana. Di ayat 13 ini membuat kita dan masih dalam suasana Muharram, hijrah Rasul, ada resolusi yang perlu kita perbaiki dalam kehidupan kita, pencapaian kita. Bila sebelumnya Ustaz Perdana memikirkan pencapaian tidak harus berupa materi, dan itulah memang yang harus kita hindarkan, karena manusia adalah hamba Allah, bukan hamba materi. Kita mencintai Allah, bukan mencintai harta. Harta adalah sarana yang baik, tapi ia majikan yang kejam. Jika tujuan hidup kita untuk mencapai harta, maka kita akan menjadi budaknya. Tidak pernah ada kata habis dalam dunia materi. Dikasih 2 gunung emas, kita akan minta 3. Dikasih 3 gunung sinabung berubah menjadi emas milik kita sendiri, kita akan minta menjadi 4. Tapi tidak akan terpenuh perut kita kecuali turab. Wa ma mala'a batnu ibnu adam illa turab. Maka ayat ini menggambarkan kepada kita, berubahlah menjadi hamba Allah dan jadikan harta sarana mencintai Allah. Sahabat sifat rahimakumullah, bisa kita simpulkan dari apa yang terpaparkan oleh Ustadz Perdana tentang hakikat kemuliaan, bahwa segala sesuatu yang kita miliki atau yang tidak kita miliki sama sekali diharapkan mampu menghantarkan kita pada terselamatkannya kita dari api neraka atau semakin mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik yang tidak punya mobil, yang punya mobil, baik yang hanya punya becak, baik yang punya kaki, ya, tidak punya kendaraan, diharapkan ini menjadi media yang dikatakan oleh Ustaz Zainal tadi, sarana yang baik. ketika misalnya dunia menjadi tujuan kita, harta menjadi tujuan kita, dia menjadi majikan yang sangat kejam. Dalam tafsir inspirasi dikatakan, di sini begitu kerasnya siksa api neraka yang dilemparkan tadi kata Ustaz Perdana begitu menghinakan, maka mereka mengharapkan kebinasaan, hunalika suburo. Karena dengan binasa mereka berharap terlepas dari rasa sakit dan siksa yang besar itu, yaitu azab neraka yang sangat panas dengan dibelenggu di tempat yang sangat sempit pula sebagaimana yang dilukiskan itu. Maka ini menjadi catatan buat siapapun yang sekarang durhaka kepada Allah, durhaka kepada orang tua, durhaka dalam kehidupannya. Maka bagaimanapun, kehancuran habis-habisan akan lebih baik daripada kesedihan yang akan mereka derita. Tetapi tak ada jaminan mereka akan dibinasakan. Mereka akan memohon kehancuran berkali-kali, tetapi itu tidak akan pernah mereka alami. Al-afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.